cerita sedikit. Ada salah satu pasien jamaah saya juga, dia perempuan umur 43 tahun, dia kena autoimun. 43 tahun wanita, dan 43 tahun dia sudah menopause. Harusnya kan belum. 43 tahun. Kemudian sempat ketemu dan konsul lah sama saya waktu itu, dan Masya Allah akhirnya saya coba kasih saran ini itu segala macam. Itu dia sudah 5 tahun gak mens loh. Subhanallah, kuasa Allah akhirnya dalam 3 bulan dia perbaiki, isi piringnya diperbaiki. Dia ada minumlah beberapa herbal-herbal sederhana sebenarnya ya. Subhanallah 3 bulan dia bisa mens kembali. Kan bisa balik, tubuh kita tuh bisa balik ya. Ya, bisa balik, reverse lagi kalau seandainya apa, asupannya benar ya, asupannya benar. Semakin fresh, semakin baik makanan yang kita makan, dan semakin alami dia, maka semakin baik. Jadi saran saya ya, pagi-pagi itu mulai pagi lah misalkan ya. Karena kenapa pagi? Karena pagi itu sering banget orang makan kayak makan siang. Betul? Nasi goreng lah, nasi uduk segala macam. Pagi-pagi coba makan seperti makannya khalifah, buah gitu kan. Khalifah tuh gak makan cireng, cilok, seblak gitu, gak dimakan sama khalifah. Gagah gitu kan khalifah gitu kan, Abdullah gitu kan, sosok yang perkasa gitu kan. Pasti makan juga baik gitu kan. Akhirnya apa? Ketahuan nanti. Ya orang yang makannya baik pasti wajahnya glowing. Pasti glowing. Glowing itu karena ada lampu. Ya tapi intinya semakin banyak antioksidan yang kita makan, maka dia akan semakin berperan sebagai radikal scavenger-nya. Dia ngangkat, dia menangkap radikal-radikal bebas dalam badan kita. Dan itu didapatkan dari mana? Ya kayak beginilah sebenarnya. Ya. Tomat, mungkin ada apalagi Indonesia, kita dijajah Belanda selama berapa 350 tahun kan? Belanda jajah kita karena apa? Rempah. Sayangnya penduduk negeri ini sekarang gitu ya, banyak enggak tahu, lebih senang dengan minuman kemasan daripada air kunyit, air kencur jalan. Tapi makanya saya agak maaf, saya agak kesel kalau ada orang tanya, dok maaf amankah minum kunyit? Tapi dia gak tanya aman gak minum antibiotik. Sekarang saya tanya, yang ciptakan kunyit siapa? Allah. Allah lebih tahu kebutuhan kita. Yang bikin antibiotik siapa? Pabrik. Gitu kan? Maka semua kebutuhan kita sebagai manusia, saya bukan mengatakan saya gak suka dengan apa, anti dengan pengobatan konvensional, bukan. Saya katakan mari kita tempatkan pada porsi yang benar gitu loh. Jangan berlebihan. Ini batuk pilek sedikit kita lupa. Ada jahe, ada apa, kapulaga, ada cengkeh, ada bunga lawang. Itu kan obat semua. Dan sains menjelaskan tentang itu gitu loh. Ya makanya saya katakan mari. Fafiru ilallah, kembali pada Allah. Ya. Kita ini ciptaannya Allah, maka Allah memberikan toolsnya kepada kita dari apa yang diciptakan di atas tanahnya.